Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kisah Isra Mi'raj yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah suatu kisah yang merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya ini menguji keimanan kaum mukminin, menguji keyakinan para sahabat yang waktu itu masih sedikit dan di bawah rongrongan para kaum kufar. Kita ketahui setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kembali ke Makkah dalam keadaan masih gelap sebelum subuh. Kemudian beliau melakukan sholat subuh. Setelah itu, barakallahu fikum, pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk termenung, memikirkan kejadian yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami dalam Isra Mi'raj tersebut. Ingin nantinya menyampaikan kepada semua orang. Bidnillah, datanglah Abu Jahal, musuh Allah, laknatullah alaih, menghampiri beliau. Menanyakan kepada beliau, sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau termenung? Keponakannya, akan tapi musuh terbesar dalam hidupnya setelah datang ajaran Islam. Kemudian Rasulullah pun menceritakan kejadian Isra Mi'raj yang dialami secara detail, diceritakan semuanya. Yang ini bagi orang-orang kufar tentunya merupakan suatu cerita yang tidak masuk akal. Dalam hatinya Abu Jahal langsung menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengaco, bermimpi ataupun mengatakan sesuatu yang tidak benar, berdusta dengannya. Enggak, tapi sembunyikan ketidakpercayaannya ini, dia sembunyikan dan ingin seluruh kaumnya ini mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanyakan, "Bagaimana menurutmu kalau kaummu aku panggil, kemudian ceritakan semua ini kepada mereka, apakah kamu mau?" Dan Rasulullah, "Tentu. Aku akan ceritakan semuanya." Maka dikumpulkanlah kaum musyrikin dan juga orang-orang yang telah beriman ikut berkumpul di situ. Kemudian ditanyakan, suruh menceritakan kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan semuanya satu persatu detail. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang telah masuk Islam yang keimanannya belum kuat mulai ragu, ada yang murtad kembali mendengar kisah Isra Mi'raj tersebut. Apalagi orang-orang kufar semakin yakin kalau Muhammad ini adalah pendusta, seorang yang tidak benar ucapannya. misi dari Abu Jahal berhasil dalam enam tahap ini, ya. Ingin meyakinkan, ingin mematahkan ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu, yakni siapa? Abu Bakar. Nah, seandainya bisa meyakinkan Abu Bakar kalau Muhammad ini adalah pendusta, maka hilanglah ajarannya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didatanginya, datanglah kepada Abu Bakar. Nah, ceritakan, saudaramu ini atau temanmu ini telah menceritakan suatu perkara yang di luar akal, tidak masuk akal. Kemudian apa kata Abu Bakar? Kenapa aku harus tidak percaya? Ya. Rasulullah, ya, Muhammad telah turun padanya wahyu dari langit, itu aku percayai. Dan ini perkaranya lebih kecil di bawah itu, ya. Aku percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Ya. Beliau datang kepada Rasulullah waktu itu di tengah-tengah kerumunan orang, ya, datang menanyakan apakah benar apa yang disampaikan, apa yang kau sampaikan terkait perkara ini dan ini. Nah, iya. Nah, kemudian Abu Bakar menyatakan, engkau benar, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusan Allah. Setiap Rasulullah menceritakan perkara yang dia alami dalam Isra Mi'raj tersebut, beliau nyatakan, engkau benar, engkau adalah Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, anta siddiq, engkau adalah siddiq yang membenarkan. Maka beliau dijuluki dengan as-siddiq. Nah, Abu Bakar tahu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj tersebut, dalam perjalanan tersebut mendatangi Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana beliau belum pernah ke sana. Nah, maka Abu Bakar ingin menunjukkan kalau ini adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, nah, maukah, ya, aku kumpulkan, ya, orang-orang yang pernah, ya, pergi ke Masjidil Aqsa?" Ya, aku kumpulkan, kemudian engkau ceritakan apa yang kau lihat di sana. Ya. Maka kemudian Allah tampakkan, ya, keadaan kota tersebut, masjidnya. Nah, beliau nyatakan masjidnya seperti ini, tiangnya seperti ini, kondisinya seperti ini, dan semuanya dibenarkan oleh orang-orang kufar. Nah, dia benar. Ketika menyampaikan tiangnya ada berapa, dia benar. Nah, padahal belum pernah ke Masjidil Aqsa. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian, ya, setelah itu, nah, ada satu lagi peristiwa yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Bakar, "Ada satu lagi perkara yang ingin aku ceritakan." "Apa itu wahai Rasulullah?" "Tatkala aku diperjalankan kembali dari Masjidil Aqsa kembali ke Makkah, beliau melewati sekelompok orang-orang, satu kabilah, beberapa kabilah yang mengadakan perjalanan waktu itu menuju ke Mekah. Ya. Dalam perjalanan tersebut, ada satu kabilah yang kehilangan seekor ontanya. Ya. Ada yang kehilangan ontanya, mereka mencari ontanya, kemudian Rasulullah sampaikan ontamu di tempat ini. Ya. Kemudian mereka mendatangi ontanya dan menemukannya. Nah. Kelompok itu atau kabilah tersebut akan datang sampai ke Mekah 2 hari lagi. Nanti ditanyakan. Ya. Kemudian ditunggu. Ya. Dalam 2 hari datanglah kabilah tersebut. Datang kabilah serombongan orang melakukan perjalanan menuju Mekah. Ya, dari Palestina ke Mekah. Nah, kemudian ditanya, ya, ditanya oleh orang-orang Mekah. Nah, apakah kalian ini kabilah ini fulan? Ya, benar. Kemudian apakah ketika perjalanan kalian ini kehilangan seekor unta kemudian kalian menemukannya kembali? Naam, benar. Nah, bagaimana itu terjadi? Ya, ketika kehilangan unta kemudian menemukannya. Mereka nyatakan, ketika kami kehilangan unta kami, kemudian ada suara dari langit, entah siapa suara siapa, menyatakan, wahai fulan, untamu berada di tempat ini. Kemudian kami temukan. Nah, kemudian mereka balik bertanya, loh kenapa anda, antum tahu? Ya, kalian tahu, padahal belum ada satupun rombongan kami yang sampai ke Mekah ketika kejadian tersebut. Nah, kemudian dinyatakan Muhammad yang telah memberitahu kami. Ya, ini kejadian yang menguatkan keimanan, ya, orang-orang mukmin pada waktu itu, ya, dan orang-orang kufar ini percaya dengan cerita Isra Mi'raj, ya, yang tadinya ingin mematahkan atau menghilangkan ajaran dengan mendustakan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru mereka banyak yang percaya dengan kisah tersebut, ya. Orang-orang yang beriman semakin kuat imannya, ya. Yang dalam pertama kali ketika disampaikan cerita tersebut, ya, ragu. Nah, padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari kisah tersebut, nah, kita sebagai orang yang beriman tentunya, ya, meyakini, ya, meyakini dengan keimanan yang seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara nubuwah, perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kemudian setelah Isra Mi'raj ini kemudian akan ada lagi, nah, ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah. Nah, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.